Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain ialah untuk mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari penjelasan kalam Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya beliau telah menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bagi seorang muslim atau muslimah dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah bernama dengannya dalam Al-Qur'an atau bersifat dengannya atau yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah Subhanahu wa taala atau menamakan Allah dengannya, dan tidak boleh mengingkari sedikit pun. Naam. Dan ini merupakan konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengingkari satu nama atau satu sifat yang Allah mensifati dirinya dengan nama dengan sifat tersebut atau menamai namanya dengan nama tersebut, dia mengingkari yang mana pengingkarannya itu ialah at-takdzib, yakni mendustakan. Yang dimaksud dengan pengingkaran dia yaitu mendustakan nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi kafir karena dia telah mendustakan, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW, yakni mengingkari Al-Qur'anul Karim, juga mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini bagi mereka orang-orang yang mengingkari yang mana pengingkarannya itu mengandung unsur pendustaan. Mendustakan nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Naam. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada tinggi di atas arsy-Nya. Naam. Maka ketika ada orang yang mengingkari hal yang demikian ini, mengingkari ketinggian Allah di atas arsy-Nya, padahal Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, dia ingkari. Naam, dia dustakan, mengingkari ayat tersebut. Taib, maka ini menjadikan dia dikafirkan dikarenakan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka orang-orang yang mengingkari nama-nama atau sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pengingkarannya itu mengandung konsekuensi pendustaan. Ya, yakni mengandung makna mendustakan nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, wa idza ankaraha ala wajhi at-ta'wil fa innahu yunzar. Namun apabila orang tersebut, yakni orang yang mengingkari nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkari nama tersebut atau sifat tersebut dikarenakan ta'wil, ya, maka dilihat. Taib, hal ta'wiluhu sa'igun yumkinu an yakuna muhilan lil ijtihadi awla, fa in kana sa'igun fa innahu la yukfar lakinnahu yufsak di khurujihi an manhaji ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bernama atau bersifat dengan dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih, yang mana pengingkarannya tersebut dikarenakan ta'wil, pentakwilan yang dilakukan oleh orang tersebut. Naam, apa itu ta'wil? Perlu kita ketahui makna ta'wil sehingga kita tidak salah dalam memaknakan ta'wil yang digunakan oleh sebagian para salafus salih. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala dalam kitab Takrib At-Tadmuriyah, nah, beliau menjelaskan mana ta'wil. Ta'wil secara istilah, yakni ialah raddul kalam ilal ghayatil muradah minhu bisyarhi ma'nahu awi husuli muqtadahu. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang namanya ta'wil ialah raddul kalam, mengembalikan al-kalam, ucapan, ya, ilal ghayatil muradah minhu, dengan dikembalikan ucapan tersebut pada keinginan yang diinginkan darinya. Bisyarhi ma'nahu, dengan cara menjelaskan makna dari kalam tadi. Au husulu muqtadahu, atau dengan menjelaskan tujuan dari kalam tersebut. Ini namanya ta'wil, yakni kita ketika ada suatu kalimat, kita lihat tujuan dari kalimat tersebut apa, ya, dengan cara kita menjelaskan maknanya, atau dengan melihat pada konsekuensi yang terkandung dari kalimat tadi. Itu namanya ta'wil. Taib, kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan lafaz ta'wil ini dimutlakan pada tiga makna. Lafaz ta'wil dimutlakan pada tiga makna. Yang pertama, ta'wil ini juga disebut sebagai tafsir. Naam. Ta'wil disebut juga sebagai tafsir. Wa huwa tawdihul kalam bi dzikri ma'nahu al-murad bihi. Yaitu dengan kita menjelaskan al-kalam, kalimat, dengan menyebutkan maknanya yang diinginkan dengan kalimat tersebut. Ini namanya tafsir. Ya, ta'wil juga dimaknakan dengan at-tafsir, yakni menyebutkan penjelasan dari sebuah kalimat, ucapan, dengan menyebutkan makna yang diinginkan dari kalimat tersebut. Taib. Dan mana ta'wil dengan mana tafsir, ini sebagaimana ya yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Kita ketika membaca tafsir Al-Baghawi, ya, beliau kita ketika menjelaskan, menafsirkan ayat, beliau mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah, dan ta'wil ayat ini, ya, itu yang dimaksudkan dengan ta'wil ialah tafsir. Ya, berbeda dengan para ulama yang lainnya seperti Asy-Syaikh As-Sa'di atau Al-Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat mereka mengatakan wa tafsiru hadhil ayah. Tapi Al-Imam Al-Baghawi beliau menyebutkan kata tafsir dengan apa? At-ta'wil. Naam. Maka ketika kita mendapati mereka para salafus saleh, para ulama menyebutkan ta'wil, di antara mereka menggunakan kata ta'wil, ini yang dimaksud ialah tafsir sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Naam. Kemudian makna yang kedua dari makna ta'wil ialah ma'alul kalam ila haqiqatihi. Makna yang kedua dari makna ta'wil ialah ma'alul kalam ila haqiqatihi. Yakni mengembalikan al-kalam pada hakikatnya, makna hakikatnya. Naam. Ini makna yang kedua dari makna at-ta'wil, yakni kita mengembalikan kalam tersebut pada makna hakikatnya. Taib. Dan yang ketiga, makna ta'wil ialah sarful lafzi anil makna rajih ila al-ma'na al-marjuh li dalilin yaqtadihi. Makna yang ketiga dari makna ta'wil ialah memalingkan suatu lafaz dari makna yang rajih, makna yang benar, ila makna al-marjuh, menuju makna yang marjuh, yang lemah, li dalilin yaqtadihi, dengan dalil yang menunjukkan padanya. Naam. Ini makna at-ta'wil yang ketiga. Naam. Yakni kalau kita menyebutkan secara mudah, seseorang memalingkan suatu lafaz dari zahirnya menuju makna yang menyelisihi makna zahirnya tersebut dikarenakan adanya dalil yang menunjukkan yang lain. Naam. Ini makna at-ta'wil yang ketiga. Naam. Maka yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, naam, dalam ucapan beliau, barang siapa yang mengingkari nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ala wajhi ta'wil, dikarenakan pentakwilan yang dilakukan olehnya itu masuk pada makna yang ketiga ini. Ya, masuk pada makna yang ketiga, yakni dia memalingkan naam suatu lafaz dari zahirnya naam menuju makna yang lain dikarenakan adanya pendalilan yang menunjukkan makna tersendiri. Taib. Ini yang dimaukan dari kalam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam penjelasan bagi kita berkaitan dengan orang-orang yang mereka menolak nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala karena takwil yang mereka lakukan. Naam. Namun kata beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, orang-orang yang mereka menolak nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan alasan takwil yang mereka lakukan, maka ini perlu ditinjau. Ya, perlu dilihat lagi pentakwilan yang mereka lakukan tersebut dalam menolak dan menolak nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hal ta'wiluhu sa'igun yumkinu an yakuna muhilan lil istihai awla. Kita lihat apakah ta'wil yang dia buat tersebut itu dibenarkan tidak dalam istihad. Naam. Fa'in kana sa'igun, kalau memang dibenarkan setelah istihad, dia menta'wilkan dengan demikian dan memang dibenarkan setelah istihad dengan bukti-bukti yang dia miliki, fa innahu la yukfar. Naam. Maka dia tidak dikafirkan. Thayyib. Lakinnahu yufsad, tapi dia dikatakan fasik. Kenapa dia dikatakan fasik? Li khurujihi an manhaji ahli sunnati wal jamaah. Dikarenakan dia telah menyelisihi, keluar dari metode, tariqah ahlu sunnah wal jamaah atau as-salafus salih dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini bagi orang-orang yang mereka menolak nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan takwil yang mereka lakukan. Apa itu takwil? Memalingkan makna yang zahir, ya, ke makna yang lainnya dengan pendalilan yang dimiliki. Namun pendalilan tersebut tidak sesuai dengan pendalilan para salafus salih. Makanya dikatakan apa? Takwil. Dia tidak dikafirkan dengan pentakwilan, dengan penolakan dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut karena dia mungkin memiliki dalil dari sisi bahasa contohnya. Maka dia mentakwilkan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dia tidak dikatakan kafir namun dikatakan fasik. Kenapa? Karena tindakan dia mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tindakan yang keluar dari manhaj atau metode para salafus saleh ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam menamai Allah, mensifati Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh sembarangan. Ya. Kita menamai Allah sebagaimana Allah menamai dirinya dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya. Begitu pula mensifati Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan apa yang Allah mensifati dirinya atau yang Nabi mensifati Allah dengannya. Naam. Dan kita kembali kepada mereka para salafus salih. Ya, bagaimana mereka dalam permasalahan dalam bab nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh keluar dari apa yang telah dipahami oleh mereka as-salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam permasalahan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ya keadaan orang-orang yang mereka menolak nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takwil. Ya. Takwil yang dia memiliki pendalilan darinya, namun pendalilan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka para salafus soleh. Dia tidak dikafirkan, namun dikatakan fasik. Naam. Kemudian beliau katakan, wa amma idza kana laisa lahu musawwir. Namun apabila orang yang menolak nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pentakwilan yang dia lakukan, namun takwil yang dia lakukan tersebut tidak dibenarkan, tidak ada pendalilan tentang apa yang dia takwilkan tersebut, tidak ada landasannya, ya, baik secara bahasa maupun secara syar'i atau secara uruf yang dikenal oleh mereka bangsa Arab. 6. Fa inna inkara ta'wil alladhi la musawwid lahu ka inkari takdzib fa yakunu aidan kafiran wal iyad billah. Maka orang-orang yang menta'wil, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pentakwilan yang tidak ada pendalilannya. 6. Maka takwilnya tersebut sama dengan pengingkaran, ya, disebut dengan ingkaru takwil. Pentakwilan yang dilakukan itu sama dengan mengingkari, mendustakan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia dihukumi kafir wal iyazu billah. 6. Maka orang-orang yang mereka menolak nama maupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mentakwil nama tersebut atau sifat tersebut yang mana pentakwilannya itu tidak dibenarkan, tidak ada sisi pendalilannya, maka hukumnya sama dengan orang yang mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pengingkaran at-takdzib, pendustaan. Dihukumi apa? Kafir. Naam. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari sini, ya, menjelaskan kepada kita tentang permasalahan takwil, yang mana at-takwil ini yang tercela ialah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini. Seseorang dengan takwil yang dia lakukan menjadikan dia menolak nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak boleh dikarenakan kita membaca Al-Qur'an kemudian kita mendapati ayat yang menjelaskan tentang sifat bagi Allah, kemudian kita pikirkan dalam akal kita itu tidak mungkin, sehingga menjadikan kita mentakwil, ya, ayat tersebut yang berkaitan dengan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu namun tergelincir dalam permasalahan akidah asma wa sifat, ya. Ketika dia membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, masa Allah bermuka, memiliki wajah, ya? Kemudian membacakan ayat tentang Allah memiliki tangan. Dia mengatakan, masa Allah punya tangan seperti manusia? Nah, sehingga dia mengatakan ayat yang seperti ini harus ditakwil. Maka ini merupakan kekeliruan, ketergelinciran dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mensifati dirinya dalam Al-Qur'an, maka kita benarkan Allah mensifati dirinya bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Ya? Maka kita tetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat dari bentuk wajah Allah tidak ada yang tahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkannya. 6. Namun kita wajib mengimani menetapkan wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya itu sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah memiliki tangan, maka kita imani, kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Namun tangan Allah itu sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul basir. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat ya merupakan bantahan. Nah, bagi mereka orang-orang yang mengingkari sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, nah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menunjukkan apa? Ketika Allah menyebutkan tentang dirinya sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dari sisi penamaan itu sama dengan makhluk, itu tidak melazimkan, tidak menjadikan sifat tersebut sama dengan makhluk. Nah, Allah menyebutkan Allah punya tangan. Nah, sebagaimana kita manusia punya tangan. Jangankan tangan kita dengan tangan Allah, tangan yang ada pada makhluk saja, walaupun dari sisi tangan itu sama, tapi berbeda dari sisi bentuk. Ya, tangan ayam sama tangan sapi, sama-sama tangan. Tangan ayam ya sayap, tangannya sapi ya di depan. Apakah bentuknya sama? Tidak. Padahal sama-sama tangan. Nah, kalau seandainya hal yang demikian, perbedaan ya, namanya sama namun hakikatnya berbeda, ini kita temukan dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang ada, maka min babil aula, terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menetapkan sifat yang Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran ataupun Nabi mensifati Allah dengannya dalam hadis-hadis beliau yang sahih, itu tidak menjadikan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, maka dari sini menjelaskan kepada kita orang-orang yang mereka menolak sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini terjatuh dalam dua kesalahan. Yang pertama, sebab mereka terjatuh dalam tindakan mendustakan atau menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala ialah mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, sehingga apa? Mereka menolak nama Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesalahan mereka, orang-orang yang apa? Menolak sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa idza amanta billahi 'ala al-wajhi as-sahih fa innaka sawfa taqumu bi ta'atihi mumtasilan amrahu mujtaniban nahyahu. Kata beliau, apabila engkau beriman kepada Allah 'ala wajhi as-sahih, dengan keimanan yang benar. Beriman dengan keimanan yang benar ialah beriman sebagaimana imannya para sahabat, beriman sebagaimana para salafus salih, dan beriman sebagaimana ya berimannya orang-orang yang menempuh jalan-jalannya para salafus salih. Kata beliau, apabila keimanan kita itu benar, maka niscaya kita akan ya melaksanakan, menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara otomatis. Ya, ketika seseorang memiliki keimanan yang benar, maka pasti keimanannya tersebut akan mengantarkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun ketaatan tersebut berat, mengandung konsekuensi. Namun keimanan yang benar ada pada dirinya akan mengantarkan dirinya untuk melakukan ketaatan tersebut. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keimanan yang benar akan menjadikan dirinya, keimanannya tersebut mengantarkan orang tersebut untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hawa nafsunya menginginkan larangan tersebut. 6. Li'anna alladhi yu'minu billahi 'ala al-wajhi as-sahih labuda an yaqa'a fi qalbihi ta'zimullahi 'ala al-itlaq. Kata beliau, dikarenakan orang yang mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, ini mengharuskan, maka pasti ada pada hatinya pengagungan terhadap Allah secara mutlak. Ya, orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka dia akan memuliakan Allah dalam hatinya, dalam kalbunya. Wala budda an yaqa fi qalbihi mahabbatullah alal itlaq. Dan demikian pula orang yang beriman dengan keimanan yang benar, pasti dalam hatinya ini terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya. Fa idza ahaballahu hubban mutlaqan, fa idza ahaballahu hubban mutlaqan la yusawihi ayyu hubbin, wa idza azama Allah ta'ziman mutlaqan la yusawihi ayyu ta'zim, fa innahu bidzalika yaqumu bi awamirillah wa yantahi amma nahaa Allahu anhu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maka apabila seorang hamba dia cinta kepada Allah dengan kecintaan yang mutlak, 6, maka dia tidak akan menyamakan kecintaannya kepada Allah itu kepada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak akan ada cinta kepada selain Allah yang menyamai kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azama Allah ta'ziman mutlaqan, dan demikian pula apabila dia telah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang mutlak, maka niscaya la yusawihi ayyu ta'zim, tidak ada pengagungan yang bisa menyamai pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. 6. Yakni benar-benar ketika seseorang dia mengagungkan Allah, mencintai Allah, maka tidak akan mungkin, ya, kecintaan dia kepada selain Allah, pengagungan dia kepada selain Allah itu mengalahkan pengagungan dia terhadap Allah atau kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna bidzalika, maka dengan demikian ketika seseorang itu kecintaannya besar, pengagungannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala-galanya. Dengan yang demikian ini yaqumu bi awamirillah, menjadikan dia akan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yantahi amma nahallahu anhu, dan juga menjadikan dia akan berhenti, ya, dari apa-apa yang Allah larang darinya. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mempelajari permasalahan keimanan ini merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang mukmin maupun mukminah. Karena al-iman ini merupakan suatu faktor terbesar dalam kehidupan seorang hamba, penggerak terbesar dalam kehidupan seorang hamba di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.